berpikir sebelum menyesal. Sebuah perenungan yang indah kalau menjadi konsep dalam kehidupan kita. Ya, selalu berpikir apa yang akan Anda kerjakan. Berpikir sehingga tidak menimbulkan penyesalan. Bukankah itu satu hal yang bijaksana? Yang aneh, semua kita tahu dan setuju adanya, tapi tak pernah memainkan peran di sana. Bahkan sebaliknya, kita selalu bertindak sebelum berpikir sehingga penyesalan datang silih berganti. Kita tidak bergerak di dalam kemajuan, kita tertinggal dan selalu berputar di tempat yang sama, berdebat kusir tentang hal-hal yang sama. Itulah kehidupan yang bisa disaksikan dari hari ke hari di sekitar diri. Ironis, itu kata yang tepat. Seharusnya kita mampu berpikir dengan jernih, berpikir dengan matang, bertindak, dan pasti akan menjadi hal yang menyenangkan. Terus bergerak dari satu yang baru kepada yang baru lainnya. Dinamika hidup terasa pasti sangat indah, dan kita akan mempunyai nilai diri yang tinggi, dikagumi oleh orang di sekitar, dan mereka akan mengakui kita memang sangat berbeda. Banyak berpikir dan terus berpikir, jernih berpikir, kreatif berpikir, tak akan membawa Anda kepada titik penyesalan. Berpikirlah sebelum menyesal, karena dengan demikian kita akan memenangkan pertempuran. Berpikirlah sebelum menyesal, sehingga tiap tindakan terasa bijaksana, tak jadi sia-sia. Kalau Anda hanya bisa bertindak tanpa berpikir, penyesalan akan datang silih berganti. Keluh kesah tak mewujudkan apapun di kehidupan, itu pasti sangat menyedihkan. Semoga Anda tidak di sana. Anda orang yang tajam berpikir, tapi juga bijak bertindak, sehingga tiap hari-hari kita menjadi hari yang bernilai tinggi. Ingat, berpikirlah sebelum menyesal. Berpikirlah, karena memang Anda adalah manusia yang diciptakan dengan kemampuan berpikir yang sangat luar biasa. Bersama saya, Bigman Sirait.